wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan tafsir kita. Kita telah sampai pada ayat yang ke 51. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ma asyhadtum khalqa samawati wal ardh. Kami tidaklah mempersaksikan mereka akan penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim. Tidak pula kami mempersaksikan mereka atas penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntum muttakhidal mudhillina abuda. Dan tidaklah aku menjadikan orang-orang yang sesat abuda sebagai penolong. Penjelasannya qala al-mu'allif rahimallahu taala, ma asyattum khalqas samawati wal ardi, ya'ni anna ha'ula'i alladhina attakhadhum min nasu awliya. Maknanya adalah bahasanya mereka orang-orang yang atau berhala-berhala yang diangkat oleh manusia sebagai aulia, sebagai tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum haqqul haqqul qauli wa tadbiri. Mereka tidaklah berhala-berhala tersebut tidaklah memiliki hak mencipta dan mengatur alam semesta. Bahkan Allah Azza wa Jalla tidaklah mempersaksikan mereka akan penciptaan langit dan bumi, karena langit dan bumi telah tercipta qabla syayatin, sebelum Allah Subhanahu wa Taala menciptakan setan, menciptakan iblis dan keturunannya. Maka dari sebelumnya Allah Subhanahu wa Taala mencela orang-orang yang menjadikan iblis dan keturunannya sebagai aulia, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan di ayat ini di antara bukti bahwasanya mereka tidak layak, setan dan iblis dan keturunannya tidak layak untuk dijadikan sesembahan adalah karena Allah, karena mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempersaksikan kepada mereka bagaimana pencipta langit dan bumi, karena langit dan bumi telah tercipta sebelum terciptanya setan. Wala khalqa anfusihim, mereka juga tidak mengetahui akan terciptanya diri mereka sendiri. Yakni ma'asyatu ba'dahum khalqa ba'din, artinya tidaklah aku mempersaksikan sebagian mereka akan penciptaan sebagian yang lain. Maka bagaimanakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya aulia sebagai sesembahan selain Allah, padahal mereka tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi, bahkan mereka tidak mencipta sesuatu pun, bahkan mereka tidak mempersaksikan nonton, kita tidak ikut nonton Allah menciptakan langit dan bumi. Jangankan jadi partner Allah dalam menciptakan langit dan bumi, sekedar nonton penciptaan langit dan bumi saja mereka mereka tidak seperti itu. Maka di sini terdapat istimbat yang bagus atau kesimpulan yang bagus dari Syaikh Muhammad Tsirutimin. Maka dalam kalimat ini terdapat dalil bahasanya semua orang yang berbicara tentang perkara langit dan bumi tanpa dalil syar'i atau dalil dalil syariat ataupun dalil empiris, fa innahu la yuqbal qawluhu, maka perkataannya tidak boleh diterima. Maka jika ada orang yang mengatakan bahasanya langit tercipta dari demikian dan bumi tercipta dari demikian, misalnya sebagian orang mengatakan bumi adalah pecahannya matahari, matahari kemudian terpecah, ya, maka kemudian jadilah planet-planet termasuk diantaranya bumi, itu jadilah dua akan besar. Pemaaf bahadalika atau semacam itu, ya, ada bintang kembar atau tercipta dari nebula dan semacamnya, ya. Dan kalimat-kalimat semisalnya Allah dilazalila ala sihati yang tidak terdapat dalil menunjukkan kebenarannya, maka teori-teori tentang pencipta langit dan bumi semacam ini kita komentari dengan kita katakan ma innama ma asyhadaka khalqas samawati wal ardh. Ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mempersiksa menjadikan saksi penonton penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu kami tidaklah menerima satupun ucapanmu tentang masalah ini kecuali jika kami mendapatkan dalil empiris lama nasolana yang kita tidak bisa lari darinya, kita tidak bisa mengelak dan mengingkarinya. Nah, kalau memang ada dalil empiris tentang pencintaan langit dan bumi, maka nakudubihi kami akan menerimanya, karena Al-Quran tidaklah akan bertentangan sama sekali dengan hal-hal yang benar-benar empiris, benar-benar konkret dan nyata. Adapun cuma sekedar teori begini dan begitu tanpa ada dasar yang jelas, maka tidak kita terima. Dan kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kamu sebagai saksi dan penonton pencipta langit dan bumi. Jika demikian, maka dari mana kamu bisa mengatakan bumi itu pecahan matahari atau ada nebula begini begitu dan seterusnya. Maka di sini di penjelasan Ibnu Taimin beberapa kali beliau tadi katakan menyebut berhala-berhala selain Allah dengan sebutan aulia, demikian juga di ayat 50 surat Kahfi. Apa tattakhidunna huwa zuriyatahu awliya amin duni, apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai berhala-berhala tandingan-tandinganku. Maka sesembahan selain Allah dalam Al-Quran sering disebut dengan istilah awliya, jamak dari wali. Kenapa demikian? Dan yang dimaksud dengan awliya ini adalah pohon yang disembah, batu yang dipuja-puja, jin yang di jin yang di beri sesaji dan seterusnya. Berhala-berhala selain Allah, sembahan selain Allah itu dalam Al-Quran disebut aulia untuk menunjukkan betapa besarnya rasa cinta penyembahnya kepadanya. Maka aulia di sini artinya adalah yang dicintai. Maka berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala itu aulia, menjadi sesuatu yang sangat besar, sangat dicintai dan sangat besar kecintaannya. Dan demikianlah kenyataannya, tidaklah seorang itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kecuali kecintaannya kepada sembah tersebut sangat besar. Dia, para penyembahnya itu pun rela mati mempertaruhkan hidup demi membela tuhannya. Maka mereka rela pasang badan untuk mempertahankan eksistensi tuhannya yang disembah. Berhadapan dengan Satpol PP, dengan polisi, perang, itu rela nyawa telah disiapkan dalam rangka membela tauhid, dalam rangka membela berhala. Maka sangat benar apa yang Allah katakan, apa tatakhidunna awliya tahu awliya, apakah kalian punya tandingan-tandingan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar kecintaan kalian kepada kepadanya. Sehingga ini lebih besar daripada cinta sama orang tua. Kuburan bapak sama ibunya mau dibusuk, enggak bakalan pasang badan ya sudahlah, ya dipindah saja. Jadi ketika itu kuburan tohutnya, kuburan sesembahannya, maka nyawa tamanya. Maka itu lumayan kami, baru kalian bisa pindah. Ini menunjukkan sekarang cinta yang sangat luar biasa pada mereka. Maka senanglah Allah menyebut berhala tandingan sekutu selain Allah dengan sebutan awliya, artinya sesuatu yang sangat dicintai. Dan di sini di tafsirnya tadi saya menyampaikan satu kaidah penting dalam syariat, bahasanya syariat tidaklah tidaklah mungkin bertentangan dengan sesuatu hal yang memang benar-benar realita, satu hal yang benar-benar empiris, ya, tidak mungkin bertentangan. Maka perlu dibedakan antara sekedar teori dan satu hal yang fakta, nyata, realita, ya. Itu harus dibedakan. Kalau itu memang satu fakta ilmiah, realita yang tidak mungkin salah, maka tidak mungkin Quran dan Sunnah bertentangan dengannya. Ada pun cuma sekedar teori yang belum jadi sebuah fakta, ya, yang namanya teori itu cuma sekedar katanya, sekedar praduga, maka inilah yang statusnya. Maka teori penciptaan bumi dari nebula dan bintang kembar atau yang lainnya, maka cuma sekedar teori, tidak ada fakta yang mendukung hal ini, semuanya cuma perkiraan, praduga, maka tidak bisa dijadikan sebagai teori-teori semacam ini, tidak bisa dijadikan pijakan keyakinan. Pemakuntu mustahidan mudillina aduda, dan tidaklah aku di sini kembali kepada Allah, tidaklah aku Allah menjadikan orang-orang yang sesat sebagai penolong. Abdugan artinya ansaran, penolong yang menolong agamaku. Kenapa orang yang sesat tidak mungkin Allah angkat sebagai penolong agama Allah? Karena orang yang mudil, orang yang menyesatkan, maka orang semacam ini punya cita-cita untuk memalingkan manusia dari agama. Maka bagaimana mungkin Allah mengangkat orang-orang yang menyesatkan semacam ini sebagai penolong-penolong agama Allah? Maka ayat ini dalam ayat ini isyarat, terdapat isyarat tidak pantas bagi anda wahai manusia untuk menjadikan orang-orang yang menyesatkan sebagai para penolong yang kalian akan minta tolong dengan mereka. Karena orang-orang yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan ini tidak akan memberikan manfaat pada anda, bahkan akan membahayakan anda. Jika demikian, maka janganlah bersandar pada orang-orang yang bodoh, janganlah bersandar kepada orang-orang yang mencintai hawa nafsu, yaitu ahli bid'ah yang menyimpang dari shiratal mustaqim. Karena orang-orang semacam ini tidak mungkin memberikan manfaat pada anda, bahkan membahayakan anda. Maka jika Allah Azza wa Jal tidaklah menjadikan orang-orang yang sesat dan menyesatkan sebagai penolong agamanya, maka maka kita orang-orang yang beriman juga demikian, tidak pantas bagi kita untuk mengangkat orang-orang yang sesat dan menyesatkan sebagai para penolong kita. Karena tidak ada kebaikan pada diri mereka. Dengan bahasa lain, dalam ayat kandungan ayat ini adalah larangan untuk memiliki bitonah su, memiliki teman yang jelek, merokok pada ahli su, dan berkawan dengan orang yang jelek. Dan adalah seorang manusia itu waspada, jangan sampai memiliki julasak su, teman duduk, ya, sahabat yang buruk, yaitu berupa ahli maksiat, demikian juga berupa ahli bid'ah. Itulah abuda. Karena yang namanya kawan itu adalah tempat kita minta tolong jika ada kebutuhan, ada keperluan. itulah kawan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita untuk tidak menjadikan orang-orang yang mudilin, orang-orang yang hanya menyesatkan kita sebagai abu dan sebagai ansar, sebagai penolong tempat kita minta tolong kalau ada masalah. Dan yang namanya penolong adalah kawan akrab, kawan dekat, itulah yang siap untuk memberikan pertolongan dan bantuan ketika kawannya ada kesusahan. Maka ayat ini menunjukkan tidak bolehnya berkawan dekat dengan kawan-kawan yang buruk, ahli tukang maksiat ataupun ahli bid'ah. Kenapa? Karena tadi tidaklah orang yang menyesatkan kecuali al-mudil, orang yang sesat dan menyesatkan. Maka yang dia lakukan adalah upaya untuk memalingkan orang lain dari agama. Kemudian ayat berikutnya, wa yauma yaquluna syurakai, dan pada hari yaqul, Allah berfirman, nasu syurakai, panggillah sekutu-sekutuku, alladzi za'antum, yang kalian mengira bahwasanya dia adalah, mereka adalah sekutu-sekutuku, pada alhum, maka mereka orang-orang kafir pun memanggil berhala-berhala yang bersembah selain Allah, falam yastajibu lahum, maka berhala-berhala tersebut tidaklah merespon panggilan mereka. Wa ja'alna bainahum mawthiqa, dan kami jadikan di antara mereka tempat kehancuran. Maksudnya, wa yauma yaqulu, ingatlah pada hari kiamat, itulah hari Allah berfirman, nasu syuroka iyalladzina anza'antum, panggilkan sekutu-sekutuku. Allah berkata pada orang-orang kafir dan musyrik, hei orang-orang kafir dan musyrik, panggilkan mana sekutu-sekutuku. Alladzina anza'antum, yang kalian beranggapan dulu ketika kalian di dunia bahasanya makhluk-makhluk tersebut adalah sekutuku. Akhirnya orang-orang musyrik pun memanggil berhala-berhala mereka, namun berhala-berhala mereka ini tidak memberikan respon atas panggilan. Wa hadza yakun, ini terjadi pada hari kiamat. Dikatakan pada orang-orang kafir, yaitu Allah berkata kepada orang-orang kafir, di mana sekutu-sekutuku yang kalian dulu beranggapan makhluk-makhluk tersebut adalah sekutuku. Panggilkan sekutu-sekutuku yang kalian beranggapan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut adalah aulia, syufa'a, adalah tandingan-tandinganku yang demikian kalian cintai, dan kalian beranggapan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut bisa memberikan syafaat tanpa izinku. Pada awhum, maka orang-orang musyrik pun memanggil berhala-berhala mereka, falam yastajibu lahum, dan berhala-berhala mereka tersebut tidak memberikan respon sedikit pun. Artinya, maka berhala-berhala yang disembah selain Allah tidaklah bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya. Bahkan berhala-berhala tersebut akan dilemparkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang menyembahnya. Bagaimana firman Allah Azza wa Jal, innakum mamma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam, sesungguhnya kalian dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka. Maka patung-patung berhala, patung Buddha, patung Yesus itu akan dimasukkan ke neraka bersama orang-orang yang menyembahnya. Candi-candi yang disumbang atau budur atau yang lainnya itu juga nanti semuanya akan masuk neraka. Untuk, bukan karena batu-batu ini berdosa, bersalah, namun dalam rangka untuk Allah masukkan ke dalam neraka, dalam neraka untuk menunjukkan, untuk menghinakan orang-orang yang menyembah. Antum laha warithun, kalian wahai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kalian akan mendatangi, yaitu memasuki neraka. Namun kecualikan dalam masalah ini adalah jika yang disembah adalah makhluk-makhluk yang saleh, orang yang saleh, orang yang benar-benar saleh, malaikat atau nabi Isa misalnya, maka kalau makhluk-makhluk yang saleh ini tentu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Maka itu pengecualian dari ayat ini. Wajahna bainahum mawbiqah, dan kami jadikan di antara mereka tempat kehancuran. Mawbiq maknanya adalah makanul halak, tempat kebinasaan. Artinya kami jadikan antara mereka, antara antara berhala dengan penyembahnya, kami jadikan penghalang, ha'il, penghalang, yang penghalang tersebut adalah tempat kebinasaan, mahlakan. Artinya para berhala-berhala ini tidak mungkin pergi mendatangi, atau para penyembah orang-orang musyrik kafir ini tidak mungkin pergi mendatangi tempat, ke tempat berhala-berhala mereka. Demikian para berhala-berhala mereka tidak bisa mendatangi para penyembahnya. Ya, gambarannya Mubiko itu adalah seandainya antaramu dengan kawanmu terdapat parit berisi kobaran api, maka mungkinkah anda pergi ke tempat kawanmu untuk menolongnya, atau sebaliknya kawanmu datang ke tempatmu untuk menolongmu? Jadinya tidak mungkin. Maka demikian pula haula, mereka-mereka orang kafir, orang musyrik, Allah menjadikan antara orang-orang kafir dengan berhala-berhala mereka pada kiamat nanti, Allah jadikan mawbiqan, pengharap yang menghancurkan, sehingga mereka tidak bisa mendatangi berhala-berhala mereka, kemudian memberikan protes secara fisik, kok mungkin tak sembah, kok gak nolong aku, kemudian dia temi atau gimana. Tidak bisa, mereka cuma bisa mencaci maki berhala-berhala yang disembah dari kejauhan. Mereka hanya bisa mencaci maki berhala-berhala mereka yang mereka sembah dari kejauhan. Saya sembah begini-begini, kok tidak ditolong? Mereka tidak bisa mendatangi berhala-berhala mereka tersebut sehingga berada di dekatnya secara fisik. Wa'al mujrimun an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Dan al-mujrim, para penjahat, maknanya secara bahasa mujrim artinya para penjahat. Namun yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir musyrik. Maka orang-orang kafir melihat neraka, fa dhannu, maka mereka yakin bahwasanya mereka akan memasukinya, jatuh ke dalamnya, dan mereka tidaklah jumpai masrifa, tempat berpaling dari neraka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir dengan para penjahat. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir itu para penjahat, layakkah orang yang beriman beranggapan orang-orang kafir adalah orang-orang yang baik dan mulia? Mereka adalah para penjahat, penjahat hak Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bukanlah orang yang baik. Sebaik-baik orang kafir itu tetap penjahat. Sebaik-baik orang kafir itu mujrim. Mereka tetap penjahat. Karena mereka adalah penjahat terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, seagung-agung hak. Maka ini maksud dengan mujrimun dalam ayatnya adalah yakni al-kafirin, bagaimana di surat Sajdah ayat 22, inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami menghukum al-mujrimin, para penjahat, yaitu orang-orang kafir. Fadhanu, maka mereka beranggapan, dhanu di sini maknanya ayqanu, yakin. Maka mereka yakin bahwasanya mereka akan terjatuh ke dalam neraka. Dan dalam istilah syar'i, istilah Quran dan Sunnah, dhan itu memiliki beberapa makna. Bisa artinya prasangka, bisa artinya yakin, bisa artinya prasangka yang sama sekali tidak berdasar, bisa prasangka dalam arti yang prasangka yang memiliki dasar, bisa juga oleh persudon, sangkaan kuat. Ini makna-makna dhan dalam istilah syariah. Dan ya, terkadang maknanya adalah yakin. Contoh yang lain adalah surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin kalau mereka akan berjumpa dengan Allah. Artinya mereka yakin kalau mereka akan berjumpa dengan Allah. Fadhan, maka prasangka yang dalam pengertian tarju ahadil amra ini, sangkaan kuat, lebih kuatnya salah satu dari dua hal yang diragu-ragukan, maka itu tidaklah cukup dalam iman. Maksudnya dari mana bisa mengatakan surat Al-Baqarah 46 dan di sini maknanya adalah yakin? Contohnya karena ini bicara tentang masalah iman. Orang yang hatinya khusyuk, yang beriman, yang memiliki hati yang khusyuk adalah orang-orang yang punya dzan kalau mereka akan berjumpa dengan Allah. Ini bicara tentang masalah iman, dan yang namanya iman itu tidak dibangun di atas yakin. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menjumpai tempat berpaling dari neraka. Artinya mereka tidak menjumpai makanan satu tempat yang mereka bisa berpaling dari neraka, ilaihi, pindah ke tempat tersebut. Maka kalimat ini, dan mereka tidak menjumpai tempat berpaling, tempat berlari, menyelamatkan diri dari neraka, ini sambungannya ke ro'a dan bukan bersambung ke dhannu. Maka di sini ada dua kalimat. Yang pertama, orang-orang yang kafir itu melihat neraka lalu mereka yakin akan masuk neraka. Kemudian kalimat yang kedua, dan mereka melihat bahwasanya mereka tidaklah bisa berpaling dari neraka, tidak ada tempat yang bisa mereka gunakan untuk berlindung, berlari dari neraka. Karena seandainya sambungannya ke dhannu, niscaya nanti ada tambahan lan, bukan lam. Dhannu annahum waqi'uha walan yajidu. Itu kalau sambungannya ke dhannu. Ringkasnya, yakni artinya orang-orang kafir ketika melihat neraka, mereka yakin bahasanya mereka akan jatuh ke dalam neraka. Lam yajidu anha masrifa, mereka tidaklah jumpai tempat berpaling dari neraka, itu satu tempat yang mereka berpaling ilaihi, berlindung ke tempat tersebut supaya selamat dari neraka. Walaqad sarafna fi hadzal qur'an lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Dan ayat berikutnya Allah katakan walaqad sarafna fi hadzal Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an ini kami telah membuat untuk manusia, kami telah sarafna membuat variasi di dalam Al-Qur'an ini untuk manusia mengikuti masal berbagai permisalan. Dan manusia memang adalah makhluk yang sangat sering membantah. Sarafna di sini maknanya nawakna. Kami membuat variasi. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli matsal. Kami membuat permisalan yang sangat bervariasi untuk manusia. Karena tasyrif, tasyrifu syai' maknanya adalah tanwi'u syai', adalah membuat variasi. Contoh yang lain, firman Allah di surat Al-Baqarah wa tasrifir riyah, dan Allah membuat angin yang sangat bervariasi. Artinya tanwi'iha, angin yang sangat bervariasi. Ada angin yang dari selatan bertiup ke Siman, ke utara. Ada angin yang berasal dari timur bertiup ke barat, dan yang lainnya. Maka sarafna di sini maknanya adalah nawakna, membuat variasi. Di hadal Qur'an ini kuli masal, kami membuat permisalan-permisalan yang sangat variasi dalam Al-Qur'an untuk supaya ditelaah manusia. Demikian yang Allah katakan, dan demikianlah realitanya. Maka firman Allah adalah benar. Permisalan-permisalan Al-Quran itu kita jumpai sangat beragam. Terkadang Allah membuat permisalan untuk menetapkan adanya hari berbangkit. Dan Allah buat permisalan bahwasanya ada tanah yang mati, yang kering, kemudian bisa kembali subur. Maka demikianlah kematian, demikianlah hari berbangkit. Dan Allah katakan, Allah itu lah yang menciptakan langit dan bumi, itu mudah bagi Allah. Maka demikian juga mudah bagi Allah membangkitkan manusia. Dan terkadang Allah membuat permisalan untuk menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah membuat permisalan menggambarkan kehidupan dunia, yang kemarin kita baca di surat Kahfi juga. Allah membuat permisalan dunia bagikan air yang turun ke bumi, kemudian tumbuhlah kemudian tumbuhlah kebun yang lebat, kemudian setelah itu hancur binasa. Terkadang kemudian Allah menjelaskan tentang keadaan akhirat, dan terkadang permisalan yang Allah buat itu panjang. Allah buat permisalan orang munafik, Allah bercerita bagaikan orang kehujanan, begini-begini. Dan terkadang Allah buat permisalan itu ringkas. Maka permisalan-permisalan dalam Al-Quran itu anwa, sangat variatif. Dan masing-masing jenis permisalan di tempatnya masing-masing, itu minal balaghah wal fasahah, adalah permisalan yang luar biasa dan permisalan yang sangat jelas. Mingkuli masal adalah Allah sangat, kami membuat variasi mingkuli masal dalam berbagai permisalan, yaitu jenis-jenis permisalan. Ini untuk permisalan A, untuk permisalan ini B, untuk permisalan itu, dan seterusnya. Kenapa Allah membuat variasi yang permisalan yang sangat variatif dalam Al-Quran? Jawabannya adalah min ajli, dengan tujuan supaya manusia ya tadzakkar, mengambil pelajaran, kemudian mengambil pelajaran dan memikirkannya. Akan tapi ternyata dijumpai banyak manusia yang tidak mau mengambil pelajaran dari permisalan-permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran, bahkan sebaliknya, ngeyeli permisalan yang telah Allah buat, ya, membantah, mendebat permisalan yang Allah buat. Itulah maksudnya ayat wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Bukan yang ambil pelajaran dari ayat yang Allah turunkan, namun malah mendebat, membangkang, menentang, ngeyel dengan ayat yang Allah turunkan. Siapa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan al-insan dalam ayat ini artinya orang kafir. Akan tetapi pendapat ini fihi nazar, kurang tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak terdapat dalil yang mengkhususkan al-insan di sini dengan orang kafir. Maka yang benar kita katakan al-insan di sini adalah manusia, dengan pengertian seluruh manusia dilihat dari sifat kemanusiaannya. Maka Allah menceritakan karakter dasar manusia. Maka manusia dilihat dari sisi kemanusiaannya. Maka manusia dilihat dari sisi kemanusiaannya, dengan bahasa lain karakter dasar manusia itu adalah senang dan hobi debat. Ngeyeli omongan orang itu hobi, bangga kalau bisa ngeyel, itu dijadikan sebagai satu kebanggaan. Aktor CN adalah maka manusia, maka karakter dasar manusia adalah sangat sering membantah. Yakni aktor ma'indahu, yaitu yang paling sering ada pada manusia adalah membantah orang, membantah pihak lain. Inilah manusia dilihat dari sisi manusianya, inilah karakter dasar manusia. Akan tapi menimbang iman, maka seorang yang mukmin bukanlah orang yang suka membantah, bukanlah orang yang suka mendebat. Maka nama seorang mukmin adalah seorang yang pasrah dan tunduk kepada kebenaran, dan bukan orang yang membantah, mengeyeli, mendebat kebenaran. Maka karakter dasar manusia adalah suka mendebat, suka membantah pihak lain, termasuk kebenaran. Akan tetapi ketika manusia tersebut menjadi seorang mukmin, kemudian sifat iman itu telah kokoh dalam hatinya, maka karakter dasar ini akan kalah dengan sifat iman yang ada pada dirinya. Sehingga ya, semula itu karakter dasarnya mendebat dan ngeyel, menentang, membantah, karena iman telah tertanam dengan kuat, maka ini akan mengubah karakter dasar. Jadilah dia orang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ma'utiya qaumun al-jadala illa dallu. Tidaklah seorang itu diberi al-jadala, kesukaan dan hobi debat, kecuali sesat. Kita katakan perkataan Ibnu Mas'ud ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Madzalla qaumun ba'da al-huda kanu 'alaihi illa utu jadala." Maksudlah kaum berada huda kanu alihi illa utu jadala. Tidaklah tersesat satu kelompok orang yang telah Allah berikan hidayah kecuali gara-gara suka berdebat, suka bantah membantah. Maka Allah, maka Nabi katakan ada orang yang semula mendapatkan hidayah menjadi orang yang sesat. Nah, sering-seringnya ini terjadi karena dia sudah dia sudah mendapatkan hidayah, kemudian dia punya hobi debat sana debat sini, bantah sana debat sini, terkena syubhat, akhirnya malah sesat. Watadabbarkan renungkanlah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Engkau jumpai mereka adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang yang pasrah, ghayatul istislam, dengan puncak ketundukan dan kepasrahan terhadap segala hal yang dibawa oleh syariat. Mereka bukanlah para sahabat, bukanlah orang-orang yang suka mendebat aturan syariat. Mereka bukanlah orang yang gemar bertanya terhadap aturan syariat, kenapa demikian, mengapa harus begini, mengapa harus begitu, ya, kenapa kok seperti ini. Itu bukanlah mengapa-mengapa, ini buka, tidak ada dalam kamus para sahabat, ya, terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan misalnya, berwudulah kalian karena makan daging unta, dan kalian tidak perlu berwudu setelah makan daging kambing, maka apakah sahabat ada yang bertanya mendengar hadis ini, wahai Nabi, kenapa kok unta itu membatalkan wudu, daging kambing kok tidak membatalkan wudu, sama-sama daging. Akan tetapi yang dikatakan oleh para sahabat, sikap yang dimiliki oleh para sahabat adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan taat. Mereka tidak mendebat, demikian pula fisbaqiyatil awamir terhadap perintah-perintah yang lain. Maka ada dua kata yang tidak ada dalam kamus seorang mukmin. Yang pertama adalah lima, untuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kaifa, untuk berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak ada pada diri mereka kalimat lima untuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok begini? Mengapa kok harus begitu? Ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keadaan sahabat, inilah sifat sahabat. Dan yang kedua, mereka tidaklah memiliki tidak ada pada kamu seorang mukmin kaifa terhadap berita-berita yang Allah sampaikan. Bagaimana kok bisa demikian dan demikian untuk berita-berita yang Allah sampaikan? Allah menyampaikan berita misalnya ada berkasi tidur 309 tahun. Seorang mukmin tidak mengatakan kaifa, bagaimana kok bisa-bisa ya 309 tahun kok tidur terus. Tidak pula kaifa terhadap berita yang Allah sampaikan tentang dirinya. Allah punya tangan, kemudian seorang mukmin tidaklah bertanya bagaimana cara bentuk tangan Allah. Ketika Allah menyampaikan berita tentang dirinya, kalau dirinya punya wajah, seorang mukmin tidak akan bertanya kaifa wajhullah, bagaimana sih bentuknya wajah Allah. Akan tapi manusia dari sisi manusia, ya, dari sisi manusianya sendiri, yaitu karakter dasar manusia, adalah sangat sering membantah. Kemudian di sini disampaikan kaidah atau fawaid Qur'aniyah, kaidah tentang masalah Qur'an. Sebelumnya mengatakan, idzan, jika demikian, jika engkau melewati semacam ini dalam Al-Qur'an, yaitu dijumpai dalam Al-Qur'an kata-kata al-insana menggunakan al-islam, maka janganlah engkau maknai dengan orang kafir, kecuali jika rentetan ayat yu'ayin dalika mengharuskan seperti itu. Jika rentetan ayat menginginkan dengan kata-kata al-insan seorang kafir, maka jadilah al-insan di sini am yuradu bil khaf, kalimatnya umum namun yang dimaksudkan adalah tertentu. Akan tapi jika tidak ada dalam rentetan ayat mayu'ayin sesuatu yang mengharuskan memaknai al-insan dengan al-kafir, maka jadikalah makna ayat tersebut umum, sehingga maknanya adalah, jadikalah maknanya adalah al-insan biwasfil insaniyah, manusia sebagaimana sifat kemanusiaannya. Dengan bahasa lain, manusia, Allah bicara tentang karakter dasar manusia. Wakanan insan berluman jahulan di akhir surat Al-Ahzab, dan insan itu berluman jahula, zalim dan bodoh. Ini adalah bicara tentang manusia secara umum. Karakter dasar manusia itu adalah zalim dan bodoh. Wal insania dan sifat dasar manusia, idza ghalaba ala al-iman, jika telah ditindih, telah dikalahkan oleh iman yang terbunjam, maka itmahala akan melemah. Maka karakter dasar manusia muktadhoha tuntutan. Dari karakter dasar manusia yang menyelisih fitrah itu akan melemah. Wakana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan manusia adalah orang yang sangat sering mendebat. Kalimat ini wakana al-insanu aktsara syai'in jadala waqa'a ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi datang ke rumah Fatimah pada satu malam dan keduanya sedang tidur, dan Nabi jumpai keduanya masih tidur dan belum bangun untuk salat malam, maka Nabi mengatakan ala tusalliyani, tidakkah kalian berdua salat malam? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan inna anfusana biyadillah wa yusul, nyawa kami di tangan Allah, seandainya Allah telah berkehendak tadi untuk bangun, niscaya kami pun telah bangun. Maka pergilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rumah Fatimah sambil Nabi memukulkan tangannya ke pahanya, kemudian komentar membaca ayat ini. Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala, manusia itu memang sering ngeyel ya. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wala syakka dan tidaklah diragukan bahasanya Rasul Muhammad SAW itu tahu bahwasanya nyawa anaknya Fatimah dan Ali itu memang di tangan Allah, dan juga nyawa semua manusia ketika tidur semuanya di tangan Allah. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan tentang sholat yang wajib, siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, maka adalah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. Fa'adzaran nasi wa na'imah, maka Nabi memberikan udzur kepada orang yang lupa dan orang yang tidur. Nabi maafkan, dan Nabi tidak katakan dan tidak menilai orang tersebut berdosa. Orang yang tidak sholat sampai waktunya berakhir karena ketiduran, karena kelupaan, tidak dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya nyawa orang itu ada di tangan Allah. Akan tapi Nabi inginkan dengan kalimat tersebut at-tusalliyani adalah kalimat memotivasi Fatimah dan Ali untuk sholat malam. Kemudian kalimat yang dikatakan Ali juga tidak salah, dan Ali radhiyallahu anhu punya berkeinginan untuk mencegah celaan dari dirinya dan dari istrinya Fatimah dengan mengatakan wahai Nabi, nyawa kami di tangan Allah, kami baru bangun setelah subuh ya, setelah azan subuh ya, karena tangan karena nyawa kami di tangan Allah, seandainya Allah kami memang benar-benar tidur pulas tonton subuh, seandainya memang Allah berkehendak kami untuk bangun, tentu sudah Allah bangunkan kami sebelumnya. Maka hadis ini menunjukkan perhatian yang besar yang Nabi berikan untuk sholat malam, sampai-sampai Nabi pun mendorong anggota keluarganya, bahkan yang sudah berkeluarga sekalipun masih diingat-ingatkan untuk sholat malam. Maka perhatian ini juga perhatian Nabi yang sangat luar biasa terhadap sholat malam. Dan Allah berfirman, wa maman annasa ayyuminu idza'ahumul huda yastaghfirukum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika telah datang kepada mereka petunjuk, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk memohon ampun kepada Rabb mereka kecuali an ta'tiyahum sunnatul awwalin, telah datang kepada mereka kebiasaan orang-orang terdahulu, atau datang kepada mereka al-adab kubula, siksaan Allah yang datang kubula, artinya mukabalatan, berhadapan, alias dengan bahasa lain telah dilihat dengan mata kepala. Maknanya, yakni artinya tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman dan mohon ampun kepada Allah, bukanlah yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah maksud bayan kekurangan pada bayannya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena penjelasan Allah itu kurang jelas. Orang itu tidak beriman bukan karena penjelasan Allah kurang jelas, karena telah Allah sebutkan di ayat sebelumnya bahasanya Allah telah sangat variatif membuat permisalan dalam Al-Quran untuk manusia, dan seharusnya manusia jika telah setelah Allah buat pada mereka berbagai permisalan seharusnya beriman. Oleh karena itu maka tidak ada yang menghalangi manusia, maka bukanlah yang menghalangi manusia untuk beriman naqsun bil bayan, bukan karena adanya penjelasan yang kurang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penjelasan dari Allah walhamdulillah bayyinun wadhihun, sudah jelas dan sangat jelas. Yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baydha naqiyah, putih dan jernih. Dia footnote bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal baydha, kutinggalkan kalian dalam keadaan putih. Demikian putihnya Nabi gambarkan malam bagaikan siang, tidaklah menyimpang dari jalan yang putih tersebut. Ba'di, setelah aku meninggal dunia, ila harikum, kecuali manusia yang binasa. Sehingga yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman kecuali al-ainah, memang dasar membangkang. Sudah tahu namun tetap membangkang. Artinya hati itu tahu ini hak, namun zahir, namun lisan dan perbuatan tidak mau tunduk. Oleh karena itu lanjutannya ayat, kecuali datang kepada mereka sunnatul awalin, kebiasaan orang-orang terdahulu, atau datanglah siksa Allah kubula, dan mereka lihat siksaan Allah, adab Allah dengan mata kepala mereka. Artinya mereka tidaklah menunggu-nunggu kecuali datang kepada mereka kebiasaan orang-orang terdahulu. Kebiasaan umat-umat terdahulu apa? Datang azab Allah Subhanahu wa taala dikarenakan berkembang pak. Itu sunnatul awali. Jika umat satu nabi itu menolak dakwah nabinya, dakwah dan tokohnya menolak, maka kebiasaan umat-umat terdahulu, maka Allah habiskan orang-orang kafir ini. atau datang kepada mereka azab kubula di hadapan mereka, dilihat oleh mata kepala mereka. Berkaitan dengan firman Allah yastaghfiru rabbahum, yakni artinya adalah memohon ampunan Allah, maka ayat ini menunjukkan bahwa seorang mukmin adalah orang yang banyak mohon ampun kepada Allah. Dan orang kafir jika dia beriman, labuda haruslah dia memohon ampun kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang waqa'afi dia telah terjumus ke dalamnya. Maka jika seorang itu beriman dan memohon ampun kepada Allah alias bertobat, maka hilanglah dosa-dosa yang dulu ada pada dirinya. Bagaimana firman Allah, kulilladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad tala. Katakan pada orang-orang kafir, jika mereka menghentikan kekafiran mereka, bertobat dan masuk Islam, maka terampunilah dosa-dosa mereka terdahulu. Ayat yaumul adzab kubula, atau datang azab Allah Subhanahu wa taala kubulan di hadapan mata mereka. Ai muqabalatan, yaitu berada di hadapannya. Artinya muayyanatan, dilihat mata kepala, pemubasaotan, dan langsung dilihat. Apa yang dimaksud dengan sunnatul awalin, kebiasaan orang-orang terdahulu? Jawabannya adalah akhzuhum bil adzabil 'am, Allah menghukum umat satu nabi yang membangkang dengan siksaan yang merata, bahwa mereka semua. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum umat ini dengan siksaan yang merata. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah meminta agar umatnya tidaklah dibinasakan di sanatin amatin, dengan kekeringan ya, yang merata. Lalu Allah kabulkan doanya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pengazaban, Allah menurunkan siksa yang merata, menghanguskan, menghabiskan semua orang tanpa tersisa sedikit. Tentu tidak ada untuk umat Muhammad dalam artian umat manusia setelah dalam arti umat dakwah, umat Muhammad dalam artian umat dakwah, yaitu semua manusia sejak yang ada sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Namun kalau untuk poin yang kedua, al-adab buku pula, nah ini masih mungkin. Maka orang itu, orang-orang kafir itu memang kafir karena membangkang. Oleh karena itu mereka tidaklah beriman kecuali setelah azab itu turun, atau setelah mereka melihat tanda-tanda azab turun, setelah melihat dengan mata kepala mereka turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini terdapat faedah bahasa, yaitu makna sunnah dalam bahasa Arab artinya adalah kebiasaan, al-adah. Sunnatul awalin artinya kebiasaan yang telah ada pada umat-umat terdahulu. Kebiasaannya apa? Jika satu kaum itu menolak dakwah seorang rasul, maka Allah akan habiskan semua orang yang kafir tanpa satu pun tersisa. Al-adab al-am. Ini kebiasaan. Inilah dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Hud, Nabi Soleh, semuanya seperti ini. Dan di antara keistimewaan Muhammad ini tidak akan ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aku da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.